melihat dengan caraku, mendengar dengan inginku yang tiada akhirnya. Buatku kian lelah melangkah dengan jalanku tanpa arah, tanpa makna, lelahkanku. Dalam doa ku mencari jawaban. Saat ku mulai rindu melihat dengan caramu, mendengar semua inginmu, rencanamu. Buatku kian rindu melangkah dengan jalanmu, satu arah penuh makna bahagiaku. Dalam doa temukan jawaban. Dia beriku mata dan beri telinga agar ku dapat melihat dan dengar perintahnya. Dia beriku arah dan bukakan jalan yang terindah agar ku dapat bahagia di dalam rencananya. Dengan caramu, mendengar semua inginmu, rencanamu. Buatku kian rindu melangkah dengan jalanmu, satu arah penuh makna bahagiaku. Dalam ku temukan jawaban. Dia beriku mata dan beri telinga agar ku dapat melihat dan dengar perintahnya. Beriku arah dan bukakan jalan yang terindah agar ku dapat bahagia di dalam rencananya. Dengar perintahnya.